At-talafut bin niyah, mengucapkan dengan niat, lisan mengucapkan usolli fardhul maghribi sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Inda asy-Syafi'i. Apa tujuannya? Yusaidul qalbu al-lisan al-qalba. Yusaidul al-lisan al-qalba. Supaya lisan mengucapkan usolli, hati ini terdorong untuk berniat. Itu tujuannya. Wali'annahu ab'atu anil waswas. Dan tujuannya itu supaya terhindar dari waswas. Waswas itu ragu-ragu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan orang waswas begitu, Pak. Allah, Allah, Allah, Allah. Gak mari-mari. Nah, supaya terhindar dari waswas itu, maka dianjurkan untuk melafalkan niat. Wal khuruj min khilafi man aujabahu, dan supaya keluar dari pendapat orang yang mewajibkan. Ada pendapat ulama yang wajib melafalkan dengan niat itu. Nah, Imam Syafi'i mensunnahkan. Artinya lisan tidak mengucapkan tapi hatinya niat, sah. Lisan mengucapkan tapi hatinya tidak niat, tidak sah. Kenapa? Mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Tapi ba'dul ulama mengatakan wajib mengucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena lisan ini yang bisa mendorong ke dalam hati. Tapi indah Syafi'i itu tidak wajib, itu sunnah saja. Kenapa kok sunnah? Karena secara sharih, secara jelas, belum ditemukan riwayat Nabi Muhammad itu melafalkan dengan niat dalam sholat. Tetapi di ibadah yang lain, seperti ibadah haji atau umrah, Nabi Muhammad itu melafalkan dengan lisan. Seperti hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2168, An Anasin radhiyallahu anhu qala, sami'tu mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, labbaik had umratan wa hajjan. Itu Rasulullah mengucapkan dengan lisan dalam sebuah ibadah haji atau umrah. Berarti melafalkan niat dalam ibadah itu Rasulullah pernah mengerjakan. Cuma secara khusus tentang sholat belum ditemukan riwayat untuk itu. Maka Imam Syafi'i untuk al-khuruj min al-khilaf tidak mewajibkan tapi juga tidak melarang. Maka itu termasuk yang disunnahkan melafalkan dengan niat. Nah, kalau melafalkan bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak menjadi bid'ah, tidak menjadi terlarang, enggak. Dia tidak melafalkan juga tidak menjadi gagalnya sholat, tetap sah. Yang penting hatinya itu niat. Jelas, Bang? Jelas, Bung? Nah, ini kadang-kadang kan dipermasalahkan. Ini dijelaskan seperti itu. Yang berikutnya tentang doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembuka setelah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah. Ini teksnya apa? Banyak versi. Allahumma ba'id baini wa bainahu. Juga ada Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Yang dipakai oleh warga Nahdin inda Syafi'i menggunakan yang kabiron ini. Apa landasannya? Dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadis Ibnu Umar qal, berkata Ibnu Umar, baina nahnu nusalli, ketika kami sedang salat ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun, ketika itu ada seorang laki-laki berkata fil qaum, di hadapan orang banyak itu. Apa yang diucapkan oleh rajul ini? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, munil qa'il kaza wa kaza. Setelah sholat, Rasulullah tanya, tadi siapa yang baca Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu? Faqala rajulun minal qaum, maka seorang laki-laki tadi yang baca itu berkata, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah tadi yang baca itu. Qala, Rasulullah itu bersabda, ajibtu laha, heran aku laha kepadanya. Futihat laha abwabus sama, dibuka karena bacaan surah apa doa iftitah dengan kabiron itu abwabus sama, pintu langit. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dhalik. Fama taraktuhunna, maka aku tidak pernah meninggalkan bacaan doa iftitah dengan kabiran itu mundu sami'tu, ketika aku mendengar Rasulullah dawuh seperti itu. Ini termasuk hadis takriri, sunnah takririyah. Sahabat yang mengucapkan tapi diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa iftitah dengan kabiran itu merupakan apa? Bacaan yang dibaca oleh seorang sahabat, dan dengan bacaan itu kata Rasulullah terbuka pintu langit. Nah, karena ungkapan itu Ibnu Umar ketika doa iftitah menggunakan Allahu Akbar kabiran, gak pernah meninggalkannya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan alam semesta.